السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa'ala yang lebih mahal daripada dunia beserta isinya adalah nikmat belajar dan mengajarkan ilmu agama. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala bi asma'ihil husna, dengan nama-namanya yang maha indah, wa sifatihil ula, dan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam, dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila Allah Jalla wa'ala diminta dengannya, maka Allah akan mengabulkan permohonan hambanya. Sebagaimana ia telah mempertemukan kita di majlis ilmu agama ini agar kembali mempertemukan kita di dalam syurganya pada hari kiamat kelak, ma'an nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ikhwanil kiram wa akhwati al karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita kitab al mulakhas fi syarhi kitab tauhid, dan kita masih pada bab yang menerangkan kepada kita bahwa akan ada dari sebagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman yang menyembah selain Allah Jalla wa Ala, yang melakukan pemalingan ibadah kepada selain Allah, kepada berhala, kepada batu, kepada pepohonan, kepada kuburan ataukah yang lainnya, yang sebagian dalilnya telah disebutkan oleh penulis sebelumnya. Berikut ini kata penulis, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadh wal qudhah bil qudhah hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh umat ini dari kalian akan mengikuti kebiasaan umat-umat sebelum kalian. Kalian dengan mereka akan sama seperti samanya ujung bagian belakang setiap anak panah dengan anak panah yang lainnya, yang disebutkan oleh para ulama dengan rishu as-sahm, bulu di ujung bagian belakang setiap anak panah, yang mana ujung tersebut yang akan menentukan stabilitas terbang atau lepasnya anak panah, dan dengan ujung tersebut anak panah dapat diletakkan di busurnya untuk dilepaskan. Bahkan andai kata mereka masuk ke dalam lubang dob biawak padang pasir, niscaya akan ada dari umat ini yang ikut masuk ke dalamnya. Mendengar demikian, maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, al-yahud wan nasara, apakah yang engkau maksud itu adalah kaum Yahud wan nasara, bahwa umat Islam, umatmu di akhir zaman akan ada yang mengikuti Yahud wan nasara dalam akidah, ibadah dan akhlak mereka? Maka Nabi pun menjawab, faman, kalau bukan mereka maka siapa lagi. Artinya ini penegasan dari Nabi SAW benarnya pertanyaan mereka tersebut. Akhrajah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada nomor 3456 dan Al-Imam Muslim pada nomor 2669. Baik, pada pertemuan yang lalu telah dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan beberapa kosakata terhadap hadis dari hadis ya di atas. Berikut ini kata penulis, al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna hadis di atas secara global. Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam khabaran ma'nahu an-nahyu amma yatadhammanuhu hadha al-khabar. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan suatu berita yang mengandung larangan. Beliau menyebutkan sebuah larangan dengan konteks berita. Apa kandungan berita yang beliau sampaikan tersebut, yang maksud darinya adalah larangan terhadap umatnya dari hal yang beliau beritakan tersebut? Anna ummatahu la tada'u syai'an mimma kana yafa'aluhu al-yahudi wan-nasara illa fa'alathu kullahu. Bahwa umat beliau akan melakukan setiap apa yang dilakukan oleh Yahud dan Nasara. Tiada sesuatu yang dilakukan oleh Yahud dan Nasara melainkan akan ada dari umat beliau yang melakukannya, baik dalam hal akidah, ibadah atau akhlak. La tatruku minhu syai'an walau kana syai'an tafihan. Tiada sesuatu yang dilakukan oleh Yahud walaupun itu kecil dan Nasara, melainkan umat ini tidak membiarkan hal tersebut, melainkan mereka lakukan pula, walaupun itu syai'an tafihan, perkara yang kecil. Dan itu fakta. Bahkan sebagian anjuran agama diabaikan oleh sebagian umat Nabi Muhammad SAW. Sekalipun anjuran tersebut telah mereka ketahui dalilnya dari Al-Quranul Karim dan hadis dari Nabi SAW. Karena banyak alasan dan pertimbangan. Namun begitu, tatkala orang-orang kafir dari kalangan Yahud dan Nasara yang mempromosikan hal tersebut, mereka pun langsung mengamalkannya, langsung menerapkannya dan melakukannya. Subhanallah, ya. Apalagi hal-hal yang memang Allah dan Rasulnya telah melarang. Hal yang Allah dan Rasulnya perintahkan, mereka abaikan. Sekalipun telah disampaikan kepada mereka dalil dari Al-Quran, Al-Karim dan hadis Nabi. Begitu perkara ini hasung oleh Allah dan Rasulnya tersebut menjadi tren di tengah-tengah orang kafir, dipromosikan oleh mereka, barulah sebagian umat Islam mau melakukannya. Allah musta'an. Wa yu'akkidu hadzal khabara bi anwa'in min at-ta'kidat. Nabi SAW menyampaikan bahwa hal ini benar-benar terjadi pada umatnya dengan menggunakan beberapa kosakata, yang mana kosakata tersebut di dalam bahasa Arab tidaklah dipakai kecuali untuk menegaskan, menekankan suatu berita atau pembicaraan. Ini salah satu dari kekayaan bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab itu ada ucapan susunan kalimat yang biasa-biasa saja, dan ada susunan yang mengandung penekanan dan penegasan. Contohnya kalimat bahasa Arab Muhammadun Mariyadun, Muhammad sakit. Dengan kata Inna Muhammadan Mariyadun, dalam bahasa Indonesia artinya sama juga, sesungguhnya Muhammad sakit. Akan tetapi dalam bahasa Arab, susunan Inna Muhammadan Mariyadun itu jauh lebih kuat, lebih menekankan, menegaskan, ya, kepada orang yang ia ajak bicara ketimbang susunan kalimat Muhammad dan Mariyadun. Demikian pula di dalam hadis ini. Tatkala Nabi SAW menyampaikan hal ini adalah sesuatu yang benar-benar terjadi pada umat beliau, beliau memberikan penegasan dan penekanan dengan lam al-mautiyah lil qasam. Ya, lam yang jatuh, yang datang setelah sumpah. La tattabi'unna. Wallahi la tattabi'unna. Yang kedua nun taukid, la tattabi'unna, yang asalnya adalah la tattabi'una, kemudian baru nun taukid, bertemu tiga nun, ya, waw dihapus, ya, kemudian salah satu dari nun tersebut dihapus, ya, tinggal dua nun dan dicukupkan dengan tasydid na'am. Ya, wa wasfu musyabahatihim bi anha ka musyahabati qadatil saham li qadatil ukhra. Penekanan yang ketiga dari Nabi SAW di dalam hadis ini adalah di mana beliau menyerupakan kesamaan sebagian umat beliau dengan Yahud dan Nasara seperti kesamaan ujung bagian belakang anak panah, di mana setiap anak panah ujungnya pasti sama panjang pendeknya, ya, tipis tebalnya, karena kalau tidak akan membuat anak panah yang terbang yang dilepaskannya tersebut tidak seimbang. Penekanan yang keempat dalam hadis ini, Nabi SAW umpamakan dengan sesuatu yang sangat dalam, yaitu beliau umpamakan andai kata mereka melakukan sesuatu yang mustahil, itu masuk ke dalam lubang biawak padang pasir dhab, maka akan ada dari umat ini yang ikut serta masuk ke dalamnya. Ini empat penekanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini untuk menerangkan bahwa benar-benar akan ada dari umat Nabi Muhammad yang melakukan menyerupai Yahud wan Nasara dalam perbuatan mereka, akidah mereka, ibadah mereka, ataukah akhlak mereka. Baik, munasabatul hadis lil bab. Kemudian kata Syekh, sebab hadis ini disebutkan dalam bab ini yang menerangkan bahwa akan ada dari sebagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyembah selain Allah. Anna fihi dalilan ala wuqu'i syirki fi hadhihi al-ummah. Karena hadis ini merupakan dalil yang menerangkan akan terjadi kesyirikan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annahu wujida fil umami qablana. Karena kesyirikan itu telah terjadi pada umat sebelum kalian, sebelum kita, dari kalangan Yahud wan Nasara. Dan Nabi memberitakan setiap perbuatan yang pernah dilakukan Yahud wan Nasara akan ada dari umat ini yang melakukannya. Dan di antara kebiasaan yang dilakukan oleh Yahud dan Nasara adalah syirik, seperti syirik mereka terhadap kuburan para nabi dan rasul mereka serta orang-orang saleh dari kalangan mereka, memajang foto mereka di tempat-tempat mereka ibadah, ya, membangun bangunan di atas kuburan para nabi mereka, menjadikan kuburan nabi mereka sebagai situs-situs ibadah, sebagaimana yang telah Nabi SAW sebutkan di dalam banyak hadis yang sebagainya telah kita sebutkan berulang kali dalam majelis kita ini, yang diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah atau Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'nat Allah kepada yahudi wan nasara yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Kemudian kata penulis, wa yustafadu minal hadis, beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadis. Yang pertama, wuqu'u syirki fi hadhihi al-ummah taqlidan liman sabaqaha min al-umam. Hadis ini menerangkan bahwa kesyirikan itu akan terjadi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mengikuti umat-umat sebelumnya. Karena Nabi telah memberikan kaedah, tiada suatu perkara yang dilakukan oleh Yahud wan Nasara, baik perkara besar ataukah perkara kecil, melainkan akan ada dari sebagian umat beliau yang ikut melakukannya, baik dalam hal aqidah, ibadah, ataukah akhlak. Dan di antara kebiasaan Yahud wan Nasara adalah berbuat syirik. Kalau demikian, pasti akan ada dari umat ini yang ikut melakukannya. Secara teori ilmiah, pasti ada. Kenapa? Karena Nabi memberitakannya. Dan secara fakta juga demikian. Betapa banyak sekarang orang-orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memajang foto para ulama di rumah-rumah mereka, ya, di tempat-tempat ibadah mereka, bahkan sebagian musala itu foto para ulama itu diletakkan, dipajang di bagian kiblat. Kuburan yang dibangun, yang dikeramatkan, dijadikan sebagai tempat ibadah, tempat sholat, tempat zikir, tempat baca Al-Quran, yang itu merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi wa Nasara yang Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim. Dalam surat Al-Kahfi ayat 21, قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Dan telah diberitakan oleh Nabi SAW di dalam banyak hadis yang sebagian yang telah kita simak di atas tadi. Baik, yang kedua, علم من أعلام نبوته حيث أخبر بذلك قبل وقوعه فوقع كما أخبر. Hadis ini merupakan salah satu tanda dari tanda kebenaran Nabi kita, kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau memberitakan suatu kejadian sebelum terjadinya, kemudian sesuai dengan yang beliau beritakan. Di masa Nabi belum terjadi kesyirikan yang seperti yang beliau peringatkan, ya, yang beliau larang, membangun kuburan di atas, membangun masjid di atas kuburan, menjadikan kuburan sebagai tempat salat, tempat ibadah, tempat doa, tempat baca Al-Quran. Kemudian, ya, beliau mengkabarkannya dan itu pun terjadi. Ini menerangkan kepada kita bahwa Nabi kita berbicara dengan wahyu dari Allah Jalla wa'ala. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Berbeda dengan sebagian orang, ya, yang asal bicara yang menggunakan logikanya, perasaannya, ya, atau feelingnya bahwa diprediksi tahun 2020 akan terjadi hari kiamat, 2021 akan keluar dajjal dan seterusnya, rupanya enggak jadi, berulang kali enggak jadi prediksi. Ya, tidak terjadi-jadi, ya, tidak terjadi, tidak sesuai dengan fakta, tapi masih aja pede dan masih saja ditokohkan. Naam, Allah musta'an. Qala as-salis. Faedah yang ketiga adalah at-tahdhiru min musyabahati al-kuffar. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita agar tidak menyerupai orang-orang kafir. Faedah yang keempat, at-tahdhiru mimma waqa'a fihi al-kuffar min asy-syirk billahi wa ghairihi mimma harramahu Allah ta'ala. Peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir dari kalangan Yahud dan Nasara. Apakah itu kesyirikan, ya, yang mereka lakukan, ataukah selain syirik dari hal-hal yang Allah Jalla wa'ala haramkan. Nah, dan andai kata kita benar-benar memperhatikan kondisi sebagian umat Islam sekarang, kemudian kita sesuaikan dengan berita yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan di atas, sungguh sangat banyak perkara-perkara Yahudi Nasara jahiliyah dahulu yang dilakukan oleh sebagian umat Islam hari ini. Contohnya apa? Di antaranya syirik. Ini yang paling besarnya, yang paling buruknya. Membangun kuburan, membangun masjid di atas kuburan. Menjadikan kuburan tempat sholat, tempat ibadah, tempat baca Al-Quran, tempat doa, tempat menyembelih, tempat nazar, ya, memajangkan foto para ulama di rumahnya, ya, di depan kiblat, ya, di toko-toko, ya, dengan harapan akan lebih berkah, ya, atau asa awalnya cuma sekedar untuk mengenang, ya. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari setiap perkara yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam syirik, sekalipun di awal kali dilakukan perkara tersebut tidak berbentuk syirik. Ini yang tiada satupun dari da'i-da'i di masa ini yang memperingatkan umat darinya, kecuali da'i-da'i sunnah yang telah memperuntukkan diri mereka, jiwa raga mereka di jalan Allah Jalla wa'ala. Betapa banyak sekarang yang dikatakan ulama, para kiai, bahkan dikatakan imam-imam, ya, habib-habib, ya, ulama besar, abati fulan, ulama yang luar biasa, pemberani, pahlawan, tetapi bungkam mulutnya dari perbuatan syirik. Padahal tiada dosa yang lebih besar daripada syirik. Karena kesyirikan di atas permukaan bumilah Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab samawinya. Tapi banyak para ulama yang dianggap sebagai orang yang hebat, seorang yang cerdas, seorang pemberani, ya, cum laude, ya, dia cum laude, lulusan terbaik tahun sekian, generasi sekian, tetapi tidak pernah memperingatkan manusia dari bahaya syirik. Andai kata pun bahaya syirik, tauhid hanya sekedar umum, terjemahan ayat, terjemahan hadis tentang tauhid dan syirik, tidak akan pernah didapatkan pembahasan tauhid dan syirik dengan penjelasan yang gamblang, tegas, detail di selain manhajus salaf. Di selain manhajus salaf. Dan ini salah satu tips menilai seorang ulama, seorang dai itu berada di atas manhajus salaf ataukah bukan. Dia berada di atas jalan yang Nabi dalam dakwahnya ataukah bukan, dengan melihat sepanjang dakwahnya itu. Apakah dia orang yang menyuruh manusia kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari bahaya syirik? Apabila tidak ada, sementara dia sudah berdakwah puluhan tahun, memiliki popularitas yang cukup banyak, sungguh dia tidak berada di jalannya para nabi dan para rasul dalam berdakwah. Karena pembahasan utama yang diutamakan oleh para nabi dan para rasul serta Al-Qur'anul Karim adalah pembahasan tauhid dan syirik. Karena tiada gunanya ada orang yang gemar salat, gemar sedekah, gemar baca Al-Quran, ya, puasa, berakhlakul karimah, tetapi masih berbuat syirik. Nabi 13 tahun di Mekah, belum membahas riba haram, belum bahas sholat, belum bahas zakat, belum bahas puasa secara sempurna. Bahkan khamar di depan beliau diminum secara terang-terangan, beliau tidak melarangnya. Yang beliau bahas 13 tahun di Mekah hanyalah pembahasan tauhid syirik, tauhid syirik. Ini bentuk kasih sayang kepada masyarakat, dan ini bentuk amanah dalam berdakwah. Bahkan dalam keadaan sakit parah, yang karena sakit tersebut beliau diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala 5 hari sebelum wafatnya, dalam kondisi sakit parah, di hadapan imam-imam tauhid Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, istri-istri beliau, ibunda-ibunda kita dan para sahabat lainnya, beliau bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'nat Allah kepada kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. La tattakhidhu qabri 'ida, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat yang kalian datangi berulang kali untuk berkumpul dan berdoa di sana. Beliau juga bersabda, la tattakhidhu buyutakum maqabir, fa inna syaitan yanfiru min al-baiti alladhi tuqra'u fihi suratul baqarah. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan, seperti kuburan tanpa lantunan Al-Quran padanya. Sesungguhnya syaitan lari dari sebuah rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, dibacakan surat Al-Baqarah. Sungguh peringatan dari bentuk-bentuk syirik yang seperti ini tidak didapatkan kecuali dari ulama sunnah, dari du'atus sunnah. Adapun da'i-da'i para penceramah yang hanya mencari follower, yang hanya mencari popularitas, mereka tidak akan pernah berbicara tentang bahaya syirik, dan mereka tidak akan pernah memperingatkan umatnya dari bahaya bid'ah, sekalipun dia berada di tengah-tengah kesyirikan kebid'ahan. Dan lebih buruk dari itu, dia sendiri tidak berbicara tentang tauhid, dia sendiri tidak memperingatkan umat dari bahaya syirik dan bid'ah, kemudian beralasan lagi dakwah itu harus hikmah, dakwah itu harus lemah lembut, jangan sampai memecah belahkan umat. Dakwah itu harus sejuk. Subhanallah. Apakah dengan diam dari pembahasan syirik dan bid'ah, tanpa mengajak mereka kepada tauhid dan sunnah, tidak memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bid'ah, itukah yang kita maksud dengan kelemah lembutan dan hikmah dalam dakwah? Demi Allah, itu bukan sebuah hikmah dan kelemah lembutan, melainkan itu adalah bentuk khianat terhadap umat. Adalah metode dakwah yang menyelisih dakwah Al-Quran, dakwah para nabi, dakwah para rasul, dan dakwah para ulama yang mengikuti para nabi dan para rasul dalam dakwah mereka. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Karena sungguh tiada gunanya seorang itu ahli ibadah haji berulang kali, umrah berulang kali, tiap bulan umrah, tiap tahun haji, gemar infak, ahli salat, ahli puasa wajib, puasa sunnah, gemar baca Al-Quran, akhlakul karimah, Masya Allah, tetapi dia pelaku syirik, tiada gunanya. Semua itu akan sirna menjadi debu yang berterbangan di hari kiamat. Allah Jalla wa'ala berfirman, walau asyraku la habita anhuma kanu ya'malun. Andai kata mereka berbuat syirik sekali saja dan mati belum bertaubat darinya, seluruh ibadah yang pernah mereka kerjakan seumur hidupnya itu akan hangus. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau, yakni nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan nabi-nabi sebelummu, jika engkau berbuat syirik sekali saja, maka seluruh amalanmu akan hangus dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Apakah memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bid'ah dengan menyampaikan ayat dan hadis Nabi dalam hal itu sebuah bentuk memecah belahkan umat? Bahkan sebagian orang menyatakan, jangan suka mensyirik-syirikkan orang, jangan suka membidah-bidahkan orang, sisain dikit dong tempat buat kami untuk syurga. Ya. Macam kalian aja panitia syurga neraka itu. La haula wala quwata illa billah. Inilah ulama su, du'atus su. Semestinya jika ia sendiri tidak berani memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bid'ah karena khawatir popularitasnya akan hilang. Nih, mestinya dia bersyukur jika ada para ulama, ada para da'i dan para ustaz yang selalu mengajak umat ini untuk mentauhidkan Allah, untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk beliau dalam beribadah, yang selalu memperingatkan mereka dari bahaya syirik dan bid'ah karena sumber kebahagiaan yang sesungguhnya untuk dunia dan akhirat seorang hamba itu ada pada tauhid dan sunnah, sebagaimana sumber malapetaka, sumber kerusakan dan kehancuran dunia dan akhirat manusia itu ada pada syirik dan bid'ah. Kemudian kata Syekh Wali Muslim an Thauban radhiyallahu an, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Thauban bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha zawali al-ard faraitu masyariqaha wa magharibaha. Sesungguhnya Allah jalla wa ala pernah melipatkan bumi kepadaku. Maknanya kata Syekh Shalal Al-Fauzan, Allah melipatnya dan menjadikannya ya, seperti bentuk ya, telapak tangan di cermin yang beliau lihat. Nah, Allah memperlihatkan kepadaku, Allah melipat bumi untukku dan memperlihatkannya kepadaku. Maka aku pun melihat bumi ini timurnya dan baratnya. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuya li minha. Sesungguhnya umatku, kerajaan umatku akan sampai seluas sejauh yang telah Allah lipatkan kepadaku dari timur sampai barat, dan itu fakta kata para ulama, sampai ke India dan sekitarnya ya, Samudra India, Samudra Pasifik ya, masuk Islam ya. Akan tetapi penyebaran Islam dan kekuasaan ya, kekuatan Muslim dari sisi selatan dan utara itu jauh lebih minim, jauh lebih sedikit kata para ulama. Oleh karenanya dalam hadis ini Nabi sebutkan timur dan baratnya, Nabi tidak menyebutkan utara dan selatannya. Wa u'tiyatul kanzainil ahmarai Al-Ahmar wal-Abyad. Umatku akan diberikan sumber, dua sumber kekayaan, yang merah, yaitu emas, dan yang berwarna putih, yaitu perak. Wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'ammah. Aku telah memohon, meminta kepada Allah untuk umatku, agar Allah tidak membinasakan umatku dengan suatu paceklik secara keseluruhan. Walaupun ada, maka hanya pada sebagian waktu tempat, tidak di sebagian yang lainnya. Adapun secara total, secara keseluruhan, semua mereka kemarau, semua mereka berada dalam paceklik dan mereka mati secara keseluruhan, secara umum, ini telah diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah agar Allah tidak melakukannya. Sebagaimana yang terjadi pada umat-umat sebelumnya. Doa permohonan aku yang kedua kepada Allah adalah wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha bayadatuhum. Aku memohon kepada Allah agar Allah tidak kuasakan musuh-musuh mereka dari kalangan orang-orang kafir terhadap diri mereka kecuali sebabnya adalah mereka sendiri. Aku memohon itu agar musuh-musuh mereka tidak memiliki kekuasaan untuk membantai mereka sehingga mampu menguasai negara-negara mereka atau menghancurkan persatuan mereka. Illa min siwa anfusim, kecuali sebabnya diri-diri mereka sendiri, karena tidak berpegang teguh dengan agama Allah atau karena mereka berpecah belah ya. Wa inna rabbi qal, dan Allah jalla wa ala berfirman kepadaku, ya Muhammad, wahai Muhammad, idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Apabila aku telah menetapkan suatu ketetapan secara kauni dan takdir, maka sungguh ketetapanku yang kauni tersebut tidak akan ditolak. Tidak akan ada yang mampu menolaknya. Wa inni a'taituka li ummatik alla uhlikahum bi sanatin 'ammah. Sungguh aku telah memberikan kepadamu untuk umatmu, aku tidak akan membinasakan mereka dengan paceklik kemarau yang menyeluruh sehingga keumuman mereka mati karena paceklik atau kemarau tersebut secara keseluruhan. Ini tidak akan terjadi pada umatmu sebagaimana hal ini telah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Wa alla usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha bayadatahum. Aku tidak akan kuasakan musuh-musuh mereka dari orang-orang kafir untuk membantai mereka kecuali sebabnya diri-diri mereka sendiri. Walau jatama alaihim min aqta man bi aqtariha. Sekalipun musuh-musuh mereka itu bersatu padu dari seluruh penjuru dunia, tidak akan mampu membantai umat Islam ini, umatmu wahai Muhammad, kecuali sebabnya diri-diri mereka sendiri. Hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dhan wa yasbi ba'dhum ba'dha. Sehingga sebagian umatmu itu membantai sebagian yang lain. Mereka saling berperang di antara mereka dan saling menumpahkan darah serta saling menawan di antara mereka. Dan ini terjadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor 2889. Kemudian kata penulis sahibul matan, warawahul barqani fi sahihi wazad. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh al-imam al-barqani di dalam sahihnya dengan tambahan, wa innama akhafu ala ummati al-a'immat al-mudhillin. Sesungguhnya yang sangat aku khawatirkan terhadap umatku yang akan merusakkan dunia agama umatku adalah para a'immah al-mudhillin, manusia-manusia yang menuntun orang-orang yang menuntun manusia kepada kejelekan, yang mereka berada di atas kesesatan. Contohnya kata para ulama su, tokoh-tokoh kesesatan dengan nama agama seperti ulama Mu'tazilah, Jahmiyah dan selain mereka, atau para penguasa-penguasa yang zalim. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza waqa'a alaihim as-sayfu lam yurfa ila yaumil qiyamah. Dan apabila pedang telah jatuh atas mereka, artinya sudah dimulai pertumpahan darah pada umat ini, maka itu tidak akan terhentikan sampai terjadi hari kiamat. Dan ini mulai terjadi dengan dibunuhnya Utsman radhiyallahu anhu, dibunuh oleh kaum Khawarij, ditusuk tubuh beliau berulang kali dan beliau sedang membaca Al-Qur'an dengan nama agama, dengan judul menegakkan keadilan. Semenjak itu terjadi, maka sampai hari ini belum terhentikan dan akan terhentikan pada hari kiamat kelak nanti. Di tatkala hari kiamat telah terjadi, atau tatkala terjadi hari kiamat. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wala taqumu sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Sungguh hari kiamat itu tidak terjadi sampai ada dari umatku yang bergabung dengan orang-orang kafir menjadi musyrik. Baik bergabung dengan agama beserta tempat tinggalnya, ataukah tempat tinggalnya masih bersama kaum muslimin tetapi ideologinya, perbuatannya sama dengan kaum musyrikin, melakukan kesyirikan, memalingkan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala, melakukan pembatal-pembatal Islam. Wa hatta ta'budu fi'an min ummati al-awthan. Dan hari kiamat itu juga tidak akan terjadi sampai ada sebagian dari umatku yang menyembah berhala. Ini syahid dari hadis ini. Ini merupakan bantahan kepada orang-orang yang berkata tidak ada lagi kesyirikan pada umat Nabi Muhammad. Nabi sendiri memberitakan sebelum beliau wafat akan ada dari umatku yang akan menyembah berhala yang bergabung, yang menjadi musyrikin, dan itu tanda sudah dekatnya hari kiamat. Kemudian sallallahu alaihi wasallam kembali bersabda, wa innahu sayakunu fi ummati kazzabuna thalathuna kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyina la nabiyya ba'di. Dan akan ada pada umatku para pendusta-pendusta kelas kakap 30 orang. Ya. 30 para pendusta kelas kakap, semua mereka mengaku dirinya sebagai nabi, sementara aku adalah penentu para nabi, la nabiyya ba'di. Nabi tegaskan kembali dengan ucapan beliau, la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku, setelah beliau menyatakan wa ana khatamun nabiyyin. Sehingga dengan ini kita mengetahui kelirunya ucapan sebagian orang, penafsiran sebagian orang bahwa nabi di sini menyatakan ana khatamun nabiyyin. Khatam secara etimologi artinya cincin. Nabi sekedar menyampaikan dirinya adalah cincin para nabi. Maka kita katakan andai kata kita mengalah, okelah, makna khatamun nabiyyin adalah cincin. Tetapi nabi sendiri yang berkata setelah menyatakan wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Tiada nabi setelahku. Apakah maksudnya juga tiada cincin setelahku? Jelas? Iya. Qala wa la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqq mansuratan la yadhurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrullahu tabaraka wa ta'ala. Dan akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang selalu ditolong, menang di atas kebenaran. Dalam riwayat yang lain, zahirin, memperlihatkan, menampakkan kebenaran. La yadhurruhum man khadalahum. Banyaknya orang yang menyelisihi dan mencela mereka tidak membuat mereka mundur goyang sedikit pun. Hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala. Sehingga datang perkara Allah Jalla wa'ala yang maha berkah maha tinggi. Para ulama menerangkan maksudnya datang angin yang selembut kain sutra dari arah Yaman yang merengut mematikan setiap orang yang beriman. Setelah itu terjadi, maka yang tersisa di muka bumi ini adalah manusia-manusia terburuk. Al-Quran telah diangkat, nama Allah tidak lagi disebutkan, maka di saat itu terjadilah hari kiamat. Baik, mari kita simak penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan terkait hadis ini. Kata beliau, tarjumatu Thauban. Thauban yang merupakan sahabat yang meriwayatkan hadis ini, beliau adalah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibahu wa lazamahu wa sakana ba'dahu Syam. Beliau adalah budak sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan sahabat yang selalu menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tinggal di negeri Syam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bertanya, kenapa boleh enggak tinggal di Madinah padahal Nabi menganjurkan agar seorang bertahan sampai mati di Madinah? Mungkin sebabnya banyak, di antaranya berangkat jihad, ya, di masa Abu Bakar, Umar, Uthman, ya. Kemudian, ya, setelah selesai jihad, ya, beliau diperintahkan oleh para khalifah untuk tinggal di sana menyebarkan Islam, mempertahankan kekuatan kaum muslimin, ya. Kemudian sampai beranak keturunan di sana, ataukah sebab-sebab yang lainnya. Wa mata bi Hims. Dan beliau wafat di sebuah daerah yang bernama Hims tahun 54 Hijriah. Baik, ini menerangkan kepada kita apa jamaah? Menerangkan kepada kita bahwa sebagian para sahabat Nabi ada yang wafat di luar Madinah dan Mekah. Padahal mereka semenjak lahir sampai Nabi wafat tinggal di Mekah dan Madinah. Sebelum masuk Islam mereka di Mekah, mereka di Madinah. Setelah mereka masuk Islam menjadi sahabat Nabi, berada di Madinah, berada di Mekah. Tetapi sebagian mereka wafat di luar Mekah dan Madinah. Oleh karenanya para ulama menyatakan yang terpenting itu bukanlah di mana kita mati. Bukan berarti enggak penting, bukan yang terpenting itu, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mati. Karena apa artinya seorang mati di dalam kota Madinah atau Mekah sementara dia mati dalam keadaan su'ul khatimah? Dia mati sedang salat dalam Masjid Nabawi, dia mati sedang nuntut ilmu dalam Masjid Nabawi, tetapi dengan hati yang riya, su'ul khatimah. Atau dia sedang berniat ingin melakukan suatu maksiat, berencana tiada yang menghalangi dia dari rencana yang buruk tersebut kecuali kematian. Su'ul khatimah. Sementara ada orang yang mati di luar Mekah dan Madinah, dan dia dalam keadaan menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, menyebarkan agama Allah, mengamalkannya, beribadah kepada Allah, mati dalam keadaan ikhlas, mati dalam keadaan bercita-cita mati di Mekah dan Madinah, bercita-cita mati dalam keadaan syahid, tetapi dia tidak pernah ikut jihad syar'i karena belum ada jihad syar'i misalkan, Allah akan memberikan keutamaan tersebut untuknya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad Sa'id radhiyallahu an, "Man sa'ala Allah ajra syahadati bi sidqin ballaghahu Allah manazil asyuhada'i wa in mata 'ala firasyih." Barang siapa yang memohon kepada Allah, "Ya Allah, berikan hamba keutamaan mati syahid, ya Allah, bi sidqin, dengan hati yang jujur, maka Allah akan berikan untuknya keutamaan mati syahid. Allah akan golongkan dia ke golongan syuhada. Wa in mata ala firasyih, sekalipun dia mati di atas tempat tidurnya, belum pernah berangkat jihad misalkan, karena belum ada jihad syar'i yang dipimpin oleh penguasa yang sah. Karena jihad syar'i itu mesti dipimpin oleh pemerintah, penguasa yang sah, bukan oleh pemimpin ormas. Nah, gerakan yang dipimpin oleh ormas, bukan oleh pemimpin yang sah dalam negara, itu bukan jihad. Ya, itu pergerakan yang tidak syar'i. Nah, qala kemudian Syekh Shalih Fauzan menyatakan, zawali al-ard tawaha wa ja'alha majmu'atan kahi'ati kaffin fi mir'atin yanzuruhu fa absara ma tamlukuhu ummatuhu min aqsa masyariq al-ard wa magharibaha. Ucapan Nabi zawali al-ard, Allah telah menzawa bumi kepadaku, maknanya adalah Allah melipatnya, menjadikannya majmu'atan, terkumpul seperti bentuk kaffin, telapak tangan, fi mir'atin, di cermin yang terlihat oleh Nabi SAW, yang Nabi lihat. Maka beliau pun melihat kerajaan umatnya, kekuasaan umatnya dari ujung timur sampai baratnya. Ya, para ulama menyatakan, ini menerangkan bahwa penyebaran Islam ke arah utara dan selatan dunia itu sangat minim, dan itu fakta. Ya, selatannya dunia saat ini di mana? Akhi David, barakallahu fik. Di mana selatannya dunia saat ini? Selatan bumi dan utara bumi? Mana Bang David? Kalau utara Ustaz, Antartika. Bumi kan Ustaz? Iya dong. Masa langit sih? Ada Antartika. Kutub utara kan. Kalau selatan India mungkin ya, bawahnya. India? Enggak lah. India masuk timurnya bumi kan? Timur kan. Ikhwan yang lain, Basurum, Akhi Muhammad Irianda, Akhi Elfi, atau yang lainnya, di mana selatannya bumi san ini? Apa nama negaranya? Afrika Ustaz. Afrika. Afrika ya. Baik. Nah, ya, walaupun masuk Islam tetapi tidak seluas penyebaran Islam di Eropa timur bumi dan barat bumi ya. Baik. Qala, demikian kata sebagian para ulama ya. Ma zuyali, nam hadza yahtamil an yakuna mabniyan lil fa'il wa yakuna mabniyan lil maf'ul, itu bisa kita baca ma zawali minha, boleh juga dibaca ma zuyali. Al kanzain kanzu Kisra, ini maksud dua sumber kekayaan adalah kekayaan Persia, ya, kerajaan Persia dan kerajaan Kaisar, Kaisar itu kerajaan Romawi. Ya. Al-Ahmar ibaratun an kanzi Kaisar. Yang berwarna merah maksudnya adalah kekayaan Kaisar, karena dominan kekayaan mereka itu adalah emas. Ya, sementara yang dimaksud oleh Nabi wal-Abiyat ibaratun an kanzi Kisra. Yang putih adalah kekayaan Kisra, raja Persia, karena dominan kekayaan mereka itu dari jauhar wal fitbah, jauhar intan permata, itu dikuasai oleh kaum Kisra Persia, ya, wal fitbah dan perak. Qala wal ahmara wal abyad mansuban 'ala al badal, al ahmara al abyad, bukan al abyadi, al abyadu, ya. Qala bi sanatin as-sana al jadab pacuklik bi am sifatun li sanatin ruya bil ba wa bi hadfiha ay jadabun amun yakunu bihi al halak al am, maksudnya adalah pacuklik, kemarau yang terjadi dalam suatu tahun yang mematikan, membinasakan keumuman manusia. Min siwa anfusihim, ini maksud oleh Nabi, kecuali dari diri-diri mereka. Min siwa anfusihim, ay min ghairi min al-kuffar, dari selain mereka, dari orang-orang kafir. Ya. Menunjukkan bahwa akan mampu dikuasai, dibantai oleh orang-orang kafir apabila sebabnya dari diri mereka sendiri. Adapun dari selain mereka, maka tiada yang mampu. Bayadatahum, yang dimaksud oleh Nabi dengan sabda beliau, bayadatahum qila sahatahum wa ma hawazu min al-bilad. Ya, perbatasan-perbatasan mereka. Wa qila mu'azzamuhum wa jama'atuhum. Ada pula yang menyatakan beri maksud dengan bayadatahum adalah keumuman mereka, persatuan mereka. Hatta yakuna ba'dhum yahliku ba'dha. Maksudnya adalah hatta yujada dzalika minhum fa inna dzalika yusallitu 'alaihim ma'dum wa hum min al-kuffar. Sampai sebagian mereka membinasakan sebagian yang lain, mereka saling membunuh, saling membantai dan saling menawan. Maksudnya kata Syekh, apa sampai hal itu terjadi, apabila hal itu telah terjadi, maka Allah akan kuasakan orang-orang kafir terhadap mereka. Oleh karena ini licik orang kafir, diadu domba dulu orang-orang muslim, ya, pemerintah dengan penguasa, ormas ini dengan ormas yang lainnya, partai ini dengan partai yang lainnya. Karena kalau kaum muslimin sudah bertikai, dipastikan orang kafir mampu membantai mereka, menurut berita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Al-a'immat al-mudhillin, maksudnya adalah, ya, aku yang sangat aku khawatirkan terhadap umatku adalah a'immatul mudhillin. Maksudnya adalah al-umara wal-ulama wal-ubad alladhi yaqtadi bihimun nas. Yaitu tokoh-tokoh dari para penguasa, para ulama dan ahli ibadah yang dipanuti, yang diikuti oleh manusia. Mereka lah yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka punya kekuasaan. Kalau penguasa, para ulama, mereka ditokohkan, mereka diikuti, mereka disegani, mereka dimuliakan. Ahli ibadah, mereka juga demikian, dimuliakan, diikuti, tetapi mereka sesat. Ya. Mengajak manusia kepada neraka Allah jalla wa ala dengan nama agama. Nah. Wa idza waqa'a sayf, dan apabila pedang telah terjatuh kepada umat ini, maksudnya waqatil fitnatu wal qital, terjadi fitnah dan peperangan di antara mereka. Lam yurfa ila yaumil qiyamah, maksudnya adalah tamqal fitnatu wal qitalu bainahum, bahwa fitnah, perpecahan dan peperangan di antara mereka tersebut tetap terjadi sampai terjadi tergaknya hari kiamat. Yalhaqu hayyun min ummati, maksudnya al-hayy wahidul ahya wa hiya al-qabail, suatu kampung, ya, yang akan menjadi musyrik. Dan ini fakta, ya, bahkan di beberapa daerah, ya, dan tidak perlu saya sebutkan namanya, saat beberapa kampung, ya, mereka masya Allah, ya, subhanallah, amma yusyrikun, ke gereja pakai songkok, pakai sarung, pakai gamis, ya, Allah musta'an. Ya. Di antara sebabnya adalah nilai-nilai dunia. Naam. Qala jami'un ay jama'at khatamun nabiyyin ay akhirun nabiyyin, arti khatamun nabiyyin adalah nabi yang terakhir, bukan cincin nabi seperti yang ditafsirkan oleh sebagian orang yang mengangkat nabi-nabi palsu. Hatta ya'ti amrullah, sehingga datang perkara Allah, maksudnya adalah al-zahir annal murad bihi, yang zahir dari hadis ini bahwa ini maksud oleh nabi adalah ar-rihut thayyibah allati taqbidu arwahil mu'minin, yaitu angin yang baik, yang lembut, dalam hadis yang lain selembut kain sutra, yang mencabut ruh orang-orang yang beriman, sehingga setelah itu yang tersisa, yang hidup hanyalah orang-orang yang terburuk. Maka terjadilah hari kiamat atas mereka, karena Nabi menyatakan inna syararan nasi syararil khalqi inda Allah man tudriku musa'wahum ahya, manusia terburuk di sisi Allah, makhluk terburuk di sisi Allah adalah mereka yang ketika hari kiamat terjadi dan mereka masih hidup. Nah, ta'awwama wa kamula ati wa ta'ala, maha agung, maha sempurna ketinggiannya. Baik, al-ma'na al-ijmali, makna hadis di atas secara global. Kita lanjutkan atau kita cukupkan sampai di sini, kemudian kita lanjutkan syarah. Nah, teman-teman di Zoom, mau pilih mana? Barakallahu fikum. Lanjut Ustaz. Lanjut apa ini? Ke syarah atau tetap ini? Lanjut. Baik, barakallahu. Lanjut tauhid. Baik. Qala al-ilma al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna hadis di atas secara global. Mari kita simak penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan terkait hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas. Kata beliau, hadza haditsun jalilun. Ini merupakan hadis yang sangat mulia. Yashtamilu ala umurin muhimmatin wa akhbarin sadiqah. Ada beberapa hal yang Nabi sebutkan di beberapa perkara penting dan berita-berita yang sesuai dengan fakta yang Nabi beritakan di dalam hadis ini. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhbiru fiha sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam anna Allah jama'a lahu al-ardha hatta absara ma tamlukuhu ummatu min aqsal masyariq wal magharib. Nabi memberitakan bahwa Allah jalla wa ala pernah melipat bumi untuk beliau sehingga menjadi seperti genggaman tangan yang dapat dilihat, sehingga beliau melihat kekuasaan umatnya itu sampai ke ujung timur dan ujung barat. Wa hadza khabarun wujida maqdaru, dan khabar yang beliau beritakan ini benar adanya. Faqad ittasa'a mulkul ummati hatta balagha min aqsal maghrib ila aqsal masyriq, karena kekuasaan kerajaan umatnya telah sampai ke ujung barat, dari ujung barat ke ujung timur. Wa akhbara annu a'tal kanzaini fa waqa'a kama akhbar. Berita kedua yang Nabi sampaikan dalam hadis ini adalah beliau memberitakan bahwa umat beliau itu diberikan dua sumber kekayaan oleh Allah, emas, perak atau intan permata, dan itu juga telah terjadi. Faqad hazat ummatuhu malikai Kisra wa Qaisar, di mana umat beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengalahkan, menaklukkan dua raja besar di dunia, Persia dan Raja Kisra, yaitu Raja Persia, dan Kaisar dan Raja Romawi. Ibaratnya kalau di akhir zaman antara Uni Soviet dengan Amerika lah ya. Ya. Ini dua raja yang berkuasa di dunia saat itu diruntuhkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa Umar dan setelahnya. Bukan karena kaum muslimin saat itu hebat IT-nya, punya tank-tank perang, punya pesawat-pesawat tempur. Bukan. Tetapi karena mereka ahli tauhid dan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berangkat jihad dengan hati yang sangat kokoh dengan nilai-nilai tauhid dan sunnah Rasulullah. Manusia-manusia yang bersih dan jauh dari syirik, bid'ah dan maksiat, sehingga Allah kuasakan mereka untuk menakluk dua raja terbesar dan terbengis di dunia saat itu, Raja Persia dan Romawi. Nah, yeah. Badan-badan kaum muslimin, postur tubuh mereka, kekuatan otot mereka jauh lebih rendah, lebih lemah dibandingkan kekuatan fisik, kekuatan senjata dan lainnya yang dimiliki oleh Romawi dan Persia. Tetapi mereka memiliki sesuatu yang karena sesuatu itu, sesuatu yang berat menjadi ringan, sesuatu perjalanan jauh yang lagi melelahkan menjadi dekat dan ringan, yaitu tauhid, kehadiran surga dan neraka di dalam hati mereka, yang membuat mereka pantang mundur di medan jihad, yang membuat mereka selalu merindukan surga Allah Jalla wa'ala, yang membuat mereka semangat mati syahid di medan perang. Nah, Nabi SAW menyatakan bima fiha minadzahbi wal fiyatwa wal jauhar, dengan kekayaan-kekayaan ini miliki oleh Kaisar dan Kisra, emas, perak dan intan permata, diambil, di Allah dikuasai oleh kaum muslimin. Wa akhbara annahu sa'ala rabbahu li ummatihi an yahlikahum bi jadbin amin wa la yusallit 'alaihim aduwan min al-kuffar. Hal berikutnya yang Nabi sampaikan dalam hadis ini bahwa beliau menyampaikan telah meminta kepada Allah agar Allah tidak membinasakan umatnya dengan paceklik dalam suatu tahun secara keseluruhan. Yang kedua, beliau meminta kepada Allah agar Allah tidak kuasakan orang-orang kafir untuk membantai umat beliau, untuk menjajah negara mereka, menghancurkan persatuan mereka. Dan beliau memberitakan wa anna Allah a'tahul mas'alatal ula, bahwa Allah telah mengabulkan permohonan beliau yang pertama di atas. Wa tsani wa a'tahul mas'alatal tsaniyah, dan Allah pun telah memberikan, berjanji akan memberikan permohonan beliau yang kedua dengan syarat. Apa permohonan beliau yang kedua? Agar umat Islam ini tidak, agar orang-orang kafir tidak mampu membantai kaum muslimin dan menjajah negara mereka. Allah kabulkan dengan syarat. Apa syaratnya? Madamatil ummatu mutajannibatan lil ikhtilafi wat tafarruqi wat tanahuri fima bainaha. Dengan syarat mereka umat yang bersatu, tidak melakukan sumber-sumber perpecahan, syirik, bid'ah, maksiat, dan mereka bukan orang-orang yang saling membantai di antara mereka. Syuf di masa Nabi. Mekah, Madinah, tadi dikuasai oleh orang-orang kafir. Kemudian kembali dikuasai oleh kaum muslimin. Kemudian ditaklukannya negara-negara kafir. Ya, Syam, ya, Mesir, Yaman. Dan setelah Nabi meninggal, zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Futuhat, penaklukan-penaklukan yang cukup luas dan cukup banyak. Dua raja terbesar, terbengis, terkaya, dan terkuat tunduk. Ya. Di bawah kaum muslimin Persia dan Romawi. Qala, ini syaratnya, fa idza wujida dzalika sallatu alaihi ma'aduhum minal kufar, tetapi jika mereka sudah mulai melakukan kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan, sumber perpecahan, mereka sudah bertikai dan mereka saling berpecah, menawan di antara mereka, maka Allah akan kuasakan musuh-musuh mereka dari orang-orang kafir untuk membantai mereka. Waqad waqa'a kama akhbara hina ma tafarraqatil ummah, dan apa yang beliau beritakan ini telah terjadi di mana umat Islam saat ini telah berpecah. Apa sebabnya? Karena mereka tidak berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Karena demi Allah, apabila umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersatu di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf, mereka ahli tauhid, meninggalkan kesyirikan, mereka beribadah mengikuti sunnah Rasulullah dan meninggalkan bid'ah, demi Allah mereka akan bersatu walaupun mereka tidak punya partai dan organisasi. Tetapi sebaliknya, ya, sebesar dan sekuat apapun partai dan organisasi mereka, selama mereka tidak mentauhidkan Allah dan tidak mengikuti sunnah Rasulullah dalam beribadah, masih melakukan syirik dan bid'ah, hakikatnya mereka berpecah, mereka lemah, dan mereka bercerai-berai walaupun terlihat ramai dan terlihat bersama. La, karena hakikat persatuan itu adalah berjalan di atas garis kebenaran dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud menyatakan, al-jama'atu muwafaqatul haqqi wa in kunta wahdak. Jama'ah itu, persatuan itu adalah mengikuti kebenaran yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa in kunta wahdak antal jama'ah, sekalipun engkau seorang diri, engkaulah yang dinamakan jama'ah jika engkau berada di atas kebenaran. Artinya apa? Artinya, tidaklah dikatakan jamaah apabila manusia ini tidak berada di atas kebenaran, walaupun mereka punya tempat yang cukup luas, mereka berkumpul jutaan orang, bahkan miliaran manusia mereka berkumpul di suatu tempat, apabila mereka tidak muwafaqatul haqq, tidak mengikuti kebenaran dari Al-Quran dan As-Sunnah, mereka bukan jamaah. Tetapi sebaliknya, andai kata ada seorang diri berada di atas kebenaran dan mayoritas manusia menyelisihinya, maka kata Abdullah bin Mas'ud, antal jama' mu'al jama'atu muwafaqatul haqq wa in kunta wahdak. Persatuan jamaah itu adalah mengikuti kebenaran walaupun engkau seorang diri, antal jama', engkaulah yang dikatakan jamaah dan yang lain dinamakan perpecahan. Itu kaedah dari para sahabat Nabi. Dan itu merupakan konsep persatuan di dalam Islam. Persatuan di dalam Islam yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah persatuan di atas kebenaran, di atas tauhid, di atas sunnah. Bukan persatuan di atas syirik, di atas bid'ah, di atas khurafat, di atas aksi pemberontakan. Lah, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian dengan tali Allah seluruhnya, bukan cuma di Indonesia, seluruhnya, karena Islam adalah agama yang universal, seluruhnya, bihablillah, Al-Quran, As-Sunnah, dengan pemahaman para sahabat Nabi. Dan syirik bid'ah sama sekali bukan dari Al-Quran, bukan dari Sunnah, dan bukan dari pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beragama. Qal, kemudian kata Syekh, wa takhawwafa sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menyampaikan bahwa dirinya sangat khawatir umatnya itu akan dirusakkan oleh para penguasa-penguasa, oleh para ulama yang dhallin al-mudhillin, yang sesat dan menyesatkan. Li'anna an-nasa yaqtaduna bihim fi dhalalihim, karena manusia akan mengikuti kesesatan mereka. Memang untuk di dunia nampaknya enak, dengan tanda kutip, ya, enak, nikmat, ya, menjadi orang yang ditokohkan, bahkan orang yang dilebaikan oleh jamaahnya. Masya Allah, punya jamaah ribuan, punya jamaah jutaan, ya, digotong-gotong, ya, mereka mentazimnya sudah melampaui batas, sudah hulu, dicium kakinya, cium lututnya, ya, dicium-cium gambarnya, fotonya, disembah, Masya Allah, ya, dipanggil kemana-mana, diceramah kemana-mana. Apabila berada di atas kesesatan, di atas syirik dan bid'ah, maka sungguh itu merupakan malapetaka terhadapnya. Karena Allah menyatakan, وَلَا يَحْمِلُنَّ أَوْزَارَهُمْ يَوْمَ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُظِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. Mereka akan mempertanggungjawabkan dosa-dosa mereka sendiri dengan sempurna, dosa syirik, dosa bid'ah, dosa maksiat yang mereka lakukan, dan juga akan mempertanggungjawabkan dosa-dosa manusia yang telah mereka sesatkan tanpa ilmu. Sungguh buruk dosa yang mereka pikul. Apabila ada 1000 manusia yang melakukan syirik, bid'ah dan maksiat, dan dia sebabnya, dia akan mempertanggungjawabkan dosa dirinya sendiri dan dosa 1000 jamaahnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Subhanallah. Nasallallah salamun afiyah. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud berpesan, la an takuna tabi'an fil haqq khairul laka mi an takuna matbu'an fil dhalalah. Engkau menjadi pengikut, pengekor dalam kebenaran, itu lebih baik daripada engkau menjadi tokoh yang diikuti tetapi dalam kesesatan. Di jalan kebenaran kita enggak ditokohkan, enggak ada yang kenal, bahkan enggak diangkat jadi panitia daurah, enggak apa-apa selama di atas kebenaran. Itu lebih baik daripada engkau orang yang ditokohkan tapi dalam kebatilan. Untuk apa engkau jadi pengurus masjid, pengurus kajian, seorang dai, seorang ulama, tetapi di atas syirik dan bid'ah? La an takuna tabi'an fil haqq khairu laka min an takuna matbu'an fil dhalal. Engkau menjadi pengikut dalam kebenaran itu lebih baik daripada engkau menjadi tokoh yang diikuti dalam kesesatan. Tokoh dalam kesyirikan, tokoh dalam kebid'ahan, tokoh dalam paham khawarij, itu malah petaka, itu musibah, bukan nikmat. Demi Allah, itu musibah. Yang hendaknya kita berdoa dan mengucapkan, alhamdulillahilladzi afana mimma btalah wa faddalana ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Doa yang Nabi anjurkan untuk kita ucapkan setiap kali kita melihat orang jatuh ke dalam musibah. Dan seburuk-buruk musibah adalah musibah agama. 6. Qala wa akhbara anha idza waqa'atil fitnatu wal qitalu fil ummah. Dan di dalam hadis ini Nabi juga mengkabarkan apabila fitnah dan perperangan, pembunuhan, pembantaian sesama kaum muslimin telah terjadi, itu akan terus menerus terjadi sampai terjadi hari kiamat. Waqad waqa'a kama akhbar. Dan sungguh yang beliau beritakan itu telah terjadi. Kemudian Syekh menekankan, famundu hadatsatil fitnah bima qatal Utsman radhiyallahu an. Semenjak terjadi fitnah pembunuhan Utsman radhiyallahu an. Subhanallah jemaah. Kalau kita membaca uraian Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah dan selain beliau terkait fitnah Khawarij yang melengsarkan Utsman, yang membunuh Utsman, yang sebelum mereka bunuh sebelumnya Utsman lagi khutbah Jumat, mereka tarik dari mimbar Jumat, kemudian mereka menusuk-nusuk pahanya Utsman bin Affan dengan kayu kecil. Kemudian pada akhir hayatnya Utsman dikepung rumahnya, didatangi oleh kaum Khawarij dan mereka membunuh Utsman, menusukkan tombak dan pedang mereka berulang kali ke tubuh Utsman dan beliau sedang membaca Al-Qur'an. Yang melakukannya bukan Yahudi, bukan Nasara, tetapi mereka yang terlihat sholat lima waktu. Penampilan mereka sama dengan penampilan para sahabat Nabi. Sholat mereka sama, puasa mereka sama, ibadah mereka sama. Cuma otak mereka yang rusak. Ideologi mereka rusak. Ideologi mereka Khawarij. Membolehkan pemberontakan kepada penguasa yang sah dengan alasan menegakkan keadilan. Itu lagu lama. Jangan terkecoh. Wahia mustamirratun ila liyum. Semenjak terjadi pembunuhan Utsman itu masih terus menerus terjadi sampai hari ini. Jangan terkecoh jamaah. Yang namanya Khawarij tetap Khawarij, walaupun berjenggot, walaupun berjubah, walaupun celana cingkrang, dipanggil ustaz, dipanggil apa saja, selama dia Khawarij tetap Khawarij. Jangan terkecoh dengan penampilan dan retorika atau orasinya. Nilailah manusia dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Al-Imam Al-Auza'i menyatakan, wa'alaika bi'atharis salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Hendaknya engkau berpegang teguh dengan jalan para salaf, walaupun manusia meninggalkan engkau, walaupun dituduh murjiah, walaupun dituduh antek-antek Yahudi, dituduh agennya ini agennya itu karena tidak ikut ke dalam suatu aksi, suatu tindakan Khawarij atau neo Khawarij, enggak apa-apa. Wa in rafadaka an-nas, tetaplah di jalan para salaf walaupun engkau ditinggalkan oleh manusia, dan jauhilah oleh engkau jalan-jalan yang menyelisih jalan para salaf yang dibangun di atas pendapat para tokoh walaupun mereka menggambarkannya, memperlihatkannya kepadamu ya seakan-akan sesuatu yang bagus. Masya Allah beliau, Masya Allah beliau, Masya Allah dia, dan seterusnya. Jangan terkecoh ya dengan keindahan yang terlihatkan dengan jumlah ya orasi, retorika, karakternya selama menyelisihi para salaf. Wa iyyak, jauhi. Itu pesan Al-Imam Al-Auza'i, seorang ulama tabi'in. Apa kiranya jika beliau hidup di hari kita ini dan di negeri kita ini, kira-kira apa yang akan beliau katakan kepada kita? Nasallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Dan berita berikutnya yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini akan kita lanjutkan pada episode berikutnya, wallahu taala a'lam bishawab, karena jam sudah 5:30. Kurang kita bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Barakallahu fikum. Masya Allah, banyak kali ini. Baik. Yang mana nih, Mak? Baiklah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana sering lihat syekh-syekh yang menjadi imam dalam salat pada saat membaca surat pada akhir ayatnya beliau menangis. Ayat mengandung nikmat atau azab. Kemudian membaca doa tapi kurang jelas doa yang dibaca. Untuk itu Ustaz, mohon kami diajarkan doa tersebut. Dan juga ana minta tolong pada admin di grupnya WA Media Sunnah Aceh untuk dapat screenshot copy paste ke dalam grup agar kami bisa mengulang-ulang. Baik, barakallahu fiik. Ini di antara sunnah Nabi, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hudzaifah radhiyallahu anhu suatu malam pernah salat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salat yang cukup panjang. Ya. Dalam satu rakaat Nabi menyelesaikan Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian baru Ali Imran. Gimana Basrum? Antum di Zoom.